Ini kisah cinta demonstran, si putri dan si fulan. Jumpa di depan istana, terkadang di gerbang DPR. Istana dan DPR, tempat mereka pacaran. Sehabis demo kecapean, tenggorokan kering, perut keroncongan. Es kelapa muda sepiring ketoprak, mata saling memandang. Akhirnya jadian, bukan jadi-jadian. Si putri dan si fulan menuntut harga diturunkan. Si putri dan si fulan butuh presiden yang negarawan. Si putri dan si fulan tak punya ambisi politik, apalagi jadi pejabat. Yang dia inginkan, negeri ini seperti apa yang diajarkan dosen-dosennya. Usai demo, usai kuliah, dapat sarjana mereka menikah. Pulang kampung bangun desa, seperti yang mereka cita-citakan. Sebab di desa, cita-cita jadi nyata. Si putri dan si fulan membuat desa sejahtera. Anak-anaknya mulai tumbuh dewasa. Lalu mengikuti jejak orang tuanya. Menjadi demonstran lagi. Tampak takutin.